Qarun 'indallahi 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-124 125 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ja'atkum ayah, ketika orang-orang musyrikin Makkah pada saat itu didatangkan kepada mereka ayah hujjah atau mu'jizat, wa idza ja'atkum ayah, jadi burhan, keterangan, penjelasan, hidayah, ahkam, akhbar, qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai kami juga diberi seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul. Yani maunya mereka juga diberi wahyu. Subhanallah. Mereka mengatakan, lan nusaddiqa binubuwatihi hatta yu'tiyana Allahu minan nubuwati wal mu'jizati mithla ma u'tiya rusuluhu sabiqin. Kami tidak akan beriman. Kami tidak akan beriman sampai kami juga diberikan kitab, diberikan nubuwah, diberikan mukjizat sama seperti yang telah diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini alasan saja, barakallahu fikum. Wailah apapun dan bagaimanapun, mereka tetap tidak mau beriman. Tetap tidak mau beriman. Subhanallah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah yang lebih tahu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan risalahnya. Siapa yang berhak untuk itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hati seluruh hambanya dan Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya. Barakallahu fikum, yang terbaik di antara hamba-hamba tersebut. Ada saja alasan-alasan mereka. Di lain ayat mereka mengatakan, seandainya saja Al-Quran ini diberikan kepada orang yang terbaik di antara dua penghuni kota ini. Barakallahu fikum. Yani kota Taif dan kota Makkah. Mereka meremehkan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, apakah orang ini yang dipanggil, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul? Subhanallah, ada saja alasannya. Ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula nuzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan yang lainnya dari ayat, pokoknya ada saja alasannya mereka untuk menentang dan menolak risalah dan ajakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam alasan. Maka Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. bukan pilihan siapa-siapa. Bahkan Rasul yang dipilih oleh Allah sendiri dia tidak tahu bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Dan bukan pilihan dia, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kunta tadri mal kitab wal iman." Engkau sebelumnya tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil khawatir pulang ke rumahnya ketika diberikan wahyu, didatangi oleh Jibril. Baik. Masya Allah. Allahu a'lam a'lam haythu yaj'alu risalata. Sayusibul ladina ajramu saghar. Akan ditimpa orang-orang mujrim ini, sagharun, ini kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adzabun syadid, dan azab yang sangat pedih, bima kam yamkurun, karena apa-apa yang mereka lakukan dari makar. Barakallahu fikum. Usaha upaya mereka sungguh sangat luar biasa untuk menghentikan laju perkembangan dakwah Islam pada saat itu. Penekanan, penghalangan, gangguan, barakallahu fikum, bahkan membunuh. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan, menyiksa. Tapi ternyata tetap saja ada orang yang mau beriman. Sedikit demi sedikit, lambat laun, masya Allah, Islam menjadi sesuatu yang dianut dan diterima oleh banyak orang. Maka di ayat yang ke-125 Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diberi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Plong. Barakallahu fiik, yattasi', luas, lapang dadanya, senang, bahagia dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menerima tauhid, menerima iman, yang dengannya gampang dia beramal saleh. وَمَا يُرِدَ أَيُّذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. Dan barang siapa yang Allah SWT kehendaki untuk dia sesat, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, Allah menjadikan dadanya sempit. Barakallahu fiik. ضَيِّقًا حَرَجًا, sempit. Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada seorang Arabi, apa artinya haraja di tengah-tengah kalian, di istilahnya kalian orang-orang Badu, orang-orang Arab. Mereka mengatakan haraja itu adalah satu pohon yang dihimpit oleh pohon-pohon yang lain sehingga orang tidak bisa mengambilnya dan memanfaatkannya. Baik. Maka Umar pun mengatakan demikian pula. Barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dia mengambil manfaat dari kebaikan itu. Dan tidak akan bisa tersampaikan kepadanya petunjuk. Yashrah sadrahu lil Islam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapang dada seseorang untuk menerima Islam itu adakah tanda-tandanya sebagai bukti bahwa dia telah lapang dadanya menerima Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. dia cenderung ke akhirat dan berusaha untuk meninggalkan dunia dan senantiasa beramal untuk apa yang ada setelah kematian. Itu tandanya bahwa dia telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam ini. Ya, tentunya kebalikannya. Wa may yuridillahu an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Baik. Dia seakan-akan dicipta hanya sekedar untuk dunia ini, tidak untuk akhiratnya. Sehingga sempit dadanya untuk menerima Islam, menerima iman dan ketauhidan, sehingga susah pula dia untuk melakukan amal saleh. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa. Sempitnya dada dia sama seperti kalau orang naik ke atas. Ketika berada pada ketinggian, maka dia akan sesak. Sesak nafas dia, susah. Sempit rasanya dada dia. Semakin ke atas kan oksigen semakin kurang, semakin susah orang bernapas, sempit. Masya Allah. Allah perumpamakan sesuatu yang berupa maknawi dengan sesuatu yang isi. Barakallahu fiikum. Kadzalika ja'allahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Baik. Haraja ini dikatakan syadidu halu syadidati halun syadidah min al-inqibat an qabul haq. Betul-betul dia merapatkan hatinya, dadanya tidak lapang dari menerima petunjuk. Tidak mau dia, sangat sempit. Tidak dia beri ruang untuk hidayah itu di dalam dadanya. Seperti orang naik ke langit, orang yang ke atas, akan ditimpa dia rasa sempit, susah untuk bernapas. Di sini katakan wa kama yaj'alullahu sudural kafirina syahidat at-tiqi wal inqibat kadzalika yaj'alullahu adzaba alladziina la yu'minuun. Ini merupakan adab, karena ketika orang jauh dari petunjuk dia akan dapati taib kehidupannya sempit. Barakallahu fiikum. Ya, walaupun secara materi mungkin lapang saja, banyak rezekinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sempitnya hati mereka. Diq, sempitnya dada mereka. Kadzalika ya'allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, demikian Allah Subhanahu wa taala turunkan azab bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fiikum. Azab di dunia ini dan azab sebelum dan azab setelah akhirat ini, setelah dunia ini. Di kehidupan akhirat dia akan mendapatkan azab. Hatinya dan kehidupannya sempit di dunia ini dan sempit pula nanti di hari akhirat. Ini dua, barakallahu fikum, ayat ini pengingat untuk kita bahwa risalah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa yang akan diangkat menjadi rasul, dan rasul terakhir dan nabi terakhir sekaligus adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak ada lagi nabi setelah itu, dan siapa yang mengaku menjadi nabi maka dipastikan bahwa dia sebagai pendusta, kafir dia. Dan barang siapa yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW juga kondisinya sama, kafir. Wala haula wa quwwata illa billah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu lapang dada dia, dalam kehidupannya, menjalankan Islam, menerimanya. Kebalikannya juga demikian, bahwa orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sempit dadanya untuk menerima iman, menerima tauhid, menerima Islam, sehingga susah kehidupan dia di dunia ini dan susah pula kehidupannya di hari akhirat. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.